Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji agamanya, mendalami ilmu syariatnya. Tentunya peluang ini adalah nikmat yang sangat besar bagi seorang hamba, dan sekaligus bahwa ilmu itu di samping menjadi modal, dia juga menjadi perhiasan hidup. Sebagaimana orang berupaya untuk mengejar perhiasan, berkorban tenaga dan pikiran untuk bisa meraupnya, maka tentu ilmu lebih dari perhiasan emas dan perak, dan kita dituntut untuk lebih bersemangat di dalam mencarinya lalu kemudian berhias dengannya. Alhamdulillah, kita berada di dalam sebuah majlis pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis taat, majlis ibadat. Tentu ini sekali lagi nikmat yang patut kita untuk mensyukurinya. Alhamdulillah, kita masih bersama Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam karya beliau, dan masih di dalam pembahasan terkait dengan rukun Islam yang ketiga, yang keempat atau yang ketiga, yang kelima, puasa. Barakallahu fikum. Beliau telah membawakan sebuah dalil yang terkait dengan keutamaan puasa, yaitu bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi dari minyak misik. Pada hadis yang terakhir yang kita ambil adalah wala khalufu famis saimi hina yakhlufu, bau mulut orang yang berpuasa ketika keluar, barakallahu fikum, ketika dia menahan diri dari makanan, itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari baunya misik. Ini beberapa hujah dan dalil yang dibawakan oleh al-imam atau al-syaikh Abu Amr ibn Salah untuk mengatakan bahwa bau wangi di sisi Allah itu di dunia dan juga di akhirat. Kata beliau, barakallahu fikum, wahtajja syaikhu Abu Muhammad bil hadith alladhi fihi taqyidu at-tayyib bi yaumil qiyamah. Abu Muhammad Izzuddin bin Abdissalam berhujjah dengan hadis yang dibawakan ini yang di dalamnya terdapat pembatasan ikatan, ada pengikat bahwa bau wangi itu biyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Jadi Imam Izzuddin bin Abdissalam berhujjah dengan hadis yang disebutkan adanya taqyi, adanya pengikat, penentuan bahwa bau wangi itu terjadi biyaumil qiyamah, kelak pada hari kiamat. Ini pendapat Asy-Syaikh Abu Muhammad Izzuddin bin Abdissalam, bahwa bau wangi mulut orang yang berpuasa itu kelak pada hari kiamat. Qultu, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, saya mengatakan, wa yashhadu liqawlihi alhadithul muttafaqu alaih, dan menguatkan ucapan beliau, ucapan Abu Muhammad Izzuddin bin Abdissalam, menguatkan ucapan beliau hadith al-muttafaq alaih, hadith yang disepakati oleh kedua al-imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, demi zat, ay demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tiadalah seseorang yang terluka, maklum, dan dia terluka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah azza wa jalla maha mengetahui siapa yang terluka di jalannya. Barakallahu fikum. Hadis ini tentu mengingatkan kepada kita bahwa keikhlasan itu merupakan sebuah rahasia semua amal yang kita lakukan. Kedua, Allah Azza wa Jalla maha mengetahui apa yang ada dan terukir di dalam sanubari. Bagaimanapun kita bersembunyi dari manusia, kita tidak pernah akan bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla maha mengetahui siapa yang terluka di jalannya. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa jihad itu sesungguhnya diperuntukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun di sana ada orang yang berjihad memperuntukkannya buat selain Allah, tidak atas dasar ingin memperoleh ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, illa ja'a yawmal qiyamati wa kalmuhu yudma, kecuali kelak dia datang pada hari kiamat dan lukanya itu bercucuran darah. Lukanya bercucuran darah. Al-launu launu damin, war-rihu rihu miskin. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang terluka berperang di jalan Allah, dan Allah Azza wa Jalla maha mengetahui siapa yang benar-benar terluka di jalannya, maka dia datang kelak pada hari kiamat, lukanya itu berada atau dalam kondisi mencucurkan darah. Bagaimana kondisi darah itu? Al-launu launu damin. Warnanya adalah warna darah dan baunya adalah bau misik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, fa akhbara sallallahu alaihi wasallam an raihati kull kalmil maklumi fi sabilillah azza wa jalla bi annaha karihil miski yawmal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang bau luka dari orang yang terluka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa baunya itu seperti bau minyak misik pada hari kiamat. Ya, untuk perhatikan baik-baik bahwa hadis yang berbicara tentang ini oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjadikannya sebagai penguat terhadap pendapat Abu Muhammad Asy-Syaikh Abu Muhammad Izzuddin bin Abdussalam, bahwa bau wangi yang dimaksud adalah kelak pada hari kiamat. Kata beliau, wa huwa nadhiru ikhbarihi an khulufi famisaimi. Ini sama, mirip atau serupa hadis ini terkait dengan luka pada hari kiamat, yang lukanya itu karena berjihad di jalan Allah akan bercucuran darah kelak pada hari kiamat. Dari luka itu, darah itu warnanya, ya, luka itu atau warna darah itu sebagaimana darah dan baunya seperti bau misik. Kata beliau bahwa hadis ini semisal serupa dengan informasi dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang bau mulut orang yang berpuasa. Fa innal hissa yadullu ala anna hadha damun fid dunya wa hadha khulufun lahu, walakin yaj'alullahu ta'ala ra'ihata hadha wa hadha miskan yawmal qiyamah. Sesungguhnya panca indera menunjukkan bahwa ini adalah luka di dunia, darah di dunia, ini adalah bau mulut di dunia, akan tetapi Allah Azza wa Jalla menjadikannya bau ini, ai darah itu, dan bau mulut ini bagaikan misk, yaitu minyak wangi misk, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Nah, kita langsungkan. Wahtajja Syekhu Abu Amr bima dzakarahu Abu Hatim fi sahihihi min taqyidi dzalika biwaqti ikhlafihi. Adapun Asy-Syaikh Abu Amr Ibnu Salah berhujjah dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim di dalam sahih beliau terkait dengan penentuan dan pengikatan bahwa bau itu di saat ikhlafihi, di saat ikhlafihi ai di saat keluar bau mulut yang kosong perut dari makanan, biwakti ikhlafihi, wadhalika yadullu ala annahu fid dunya, maka ini menunjukkan, atau yang demikian itu menunjukkan bahwa bau mulut seperti misik itu di sisi Allah di dunia juga. Barakallahu fikum. Jadi ini alasan Asy-Syaikh Abu Amr. Falamma quyyida al-mubtada'u wa huwa khalufu famis sha'imi bidh-dharf wa huwa qawluhu hina yakhlu kana al-khabaru anhu wa huwa qawluhu athyabu 'indallahi khabaran anhu fi hali taqyidihi. Kata beliau, maka di saat diikat mubtada, sekarang diajak untuk menyelami bahasa Arab, mubtada, di saat mubtada itu diikat dengan dzarf, dzarfu az-zaman di sini. Barakallahu fikum. Maka di saat mubtada itu diikat dengan dzarf, mana dia mubtada di dalam hadis ini? La khalufu famis sha'imi. Khaluf, ya, bau mulut orang yang berpuasa, ini mubtada. Apa pengikatnya dzarf? Mana dzarfnya? Wa huwa qauluhu hina yakhluf, di saat mengeluarkan bau dari dalam, mengeluarkan bau dari mulutnya karena kosong perut dari makanan, ya, hina, berarti ini dzarf. Di saat mubtada itu diikat, diperkuat dengan dzarf, kanal khabaru anhu khabaran anhu fi hali taqyidihi, maka khabarnya, ya, menjadi sebuah informasi kejadian itu di saat itu, di saat terikatnya dengan waktu tersebut, ya, khabaron anhu fi hali taqyidihi. Sekarang mana khabarnya? Yaitu athyabu indallah. Ya, barakallahu fikum. Kita ingat, kita telah belajar mubtada dan belajar khabar. Maka di saat mubtada itu diikat dengan sebuah dzarf, ya, dzarful zaman, maka khabarnya itu memberikan informasi kejadian itu sesuai dengan pengikatnya, berarti di dunia. Ini maknanya. Fa innal mubtada'a idza tuqayyida biwasfin aw halin aw dzarfin kana al-khabaru anhu hala kaunihi muqayyadan. Kata beliau, maka sesungguhnya mubtada apabila diikat dengan sebuah wasaf, sifat, atau hal, atau dzarf, maka informasi atau khabar itu terkait dengan kondisi terjadinya. Kondisi barakallahu fikum, terjadinya barakallahu fik, berarti di dunia, rahimani wa rahimakumullah. Fadalla ala anna tibahu indallahi ta'ala thabitun hala ikhlafihi. Maka ini menunjukkan bahwa bau wangi di sisi Allah azza wa jalla benar-benar ada di saat terjadinya atau keluarnya bau mulut yang mungkin tidak sedap itu karena kosong perut dari makanan, ya, maka benar-benar bau wangi itu di sisi Allah ada ketika pelaksanaan puasa tersebut. Ini alasan barakallahu fikum, ya, Asy-Syaikh Abu Amr menguatkan riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abu Hatim di dalam sahih beliau bahwa bau wangi di sisi Allah Azza wa Jalla itu juga terjadi di dunia. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu ada pelajaran yang sangat berharga buat kita, bahwa di saat para ulama kita mengeluarkan pendapat, barakallahu fikum, ya tentu membangunnya dengan hujjah. Membangunnya rahimani wa rahimakumullah jami'an dengan hujjah. Kapan saja kita menjumpai dan menemukan terjadinya khilaf, maka kita tidak boleh mengatakan wes itu kan urusannya ulama. Ya. Persoalannya barakallahu fikum khilafiyah onda. Pertama yang harus kita ketahui bahwa kita diperintahkan oleh agama untuk berjalan bersama al-haq. Berjalan barakallahu fikum bersama al-haq. Ya. Kedua, dimanapun kita menjumpai kebenaran itu, maka wajib kita untuk mengikutinya. Walaupun mungkin kebenaran itu akan keluar dari orang yang lebih rendah ilmunya, lebih rendah kedudukannya, lebih rendah pengetahuannya, lebih rendah dari semua sisi, tidak menutup kemungkinan kebenaran itu bisa keluar dari mulutnya atau dari ucapannya, maka kita wajib untuk menerima kebenaran itu. Barakallahu fikum. Ya, agar kita terbebas di saat kita berniat untuk mencari kebenaran itu terhadap apa yang diperselisihkan, maka inilah yang kita diperintahkan oleh agama. Kalau kita sudah punya jiwa seperti itu, kita akan terbebas dari sikap fanatisme terhadap individu, fanatisme terhadap ketokohan, fanatisme terhadap barakallahu fikum syakhs, seseorang, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Di saat sikap ini terus kita bawa di dalam hidup, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mencari kebenaran. Dan ingat apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtari. Kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan sekali-kali engkau ragu. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus menyampingkan segala bentuk kepentingan di dalam hidup di saat kepentingan itu menyelisihi kemauan kebenaran. Barakallahu fikum. Harus dikesampingkan. Tidak ada alasan kalau seseorang itu telah menjumpai kebenaran untuk menolaknya. Kenapa? Karena kebenaran itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin keluarnya kebenaran itu dari lisan orang yang lebih rendah dari diri engkau, lebih kurang dari diri engkau, lebih barakallahu fikum, taruhlah dia adalah lawan engkau, maka ayat ini harus dipegang. Kalau kebenaran itu keluar dari lisannya, maka ketahuilah al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtari. Jangan engkau ragu-ragu untuk kemudian mengambil kebenaran itu, barakallahu fikum. Artinya bahwa Anda tidak punya alasan, ya akhi, ini kan dia lebih kurang, saya lebih tua, saya lebih dahulu, saya lebih-lebih dalam belajar ilmu. Jangan Anda menganggap menjadikan itu sebagai alasan untuk menolak kebenaran. Atau mungkin dari orang yang keluar kebenaran ini pernah kemudian menyakiti diri engkau. Pernah menyakiti diri engkau. Lalu muncul kedongkolan, kejengkelan yang sangat. Maka tidak boleh engkau beralasan karena dongkol dan jengkel itu, lalu engkau tidak menerima kebenaran yang keluar dari lisannya. Tidak boleh. Anda tidak akan beralasan demikian, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah darinya kebenaran itu datang, barakallahu fikum. Maka sekecil apapun khilaf itu, harus kita berusaha mencari yang hak padanya, barakallahu fikum. Jangan sekali-kali kita, rahimani wa rahimakumullah, untuk kemudian mengatakan, ya akhi, itu kan haknya ulama, dia khilaf. Jadi tidak usah kita masuk-masuk dalam khilafnya ulama. Tidak bisa. Ya, tidak boleh kita beralasan, barakallahu fikum, demikian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, jadi satu pelajaran yang sangat berharga, di saat kemudian kita menemukan ada khilaf di kalangan para ulama, kita punya prinsip tidak boleh lepas, bahwa kita wajib untuk mengikuti kebenaran, barakallahu fikum. Naam. Nah, bedakan orang yang memang tidak mau kebenaran, orang yang tidak mau kebenaran, mau datangkan 1000 dalil atau 1000000 dalil, tetap tidak akan bermanfaat dan tidak akan berguna. Mau datangkan 1000 dalil, kalau dia bukan orang yang mencari kebenaran, tidak akan berguna dan bermanfaat buatnya, rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau orang yang memang benar-benar mencari al-haq, cukup baginya 1 dalil. Cukup baginya 1 hujjah, barakallahu fikum. Kalau dia itu memang benar-benar mencari al-haq, cukup. Ya? Tapi kalau orang yang tidak mau kebenaran, tidak akan bermanfaat buatnya 1000000000 dalil mau disodorkan, barakallahu fikum. Sehingga rahimani wa rahimakumullahu jami'an, orang yang memang bodoh, artinya tidak mengerti sama sekali, bukan karena terbawa dengan hawa nafsu, cepat untuk diajari. Tapi ingat, yang namanya orang bodoh, ya tergantung siapa yang aktif untuk mendekati dia, berbicara dengan dia, yang aktif maksudnya, yang aktif ya mau mendekati, mau ini, ya tergantung siapa, rahiman, sehingga sangat berbahaya. Makanya, namun di situ ada keuntungan yang diberikan kita oleh para ulama. Kalau orang yang memang dasarnya bodoh, gampang untuk diajari. Tapi kalau orang yang sudah terbawa mengikuti hawa nafsu, laisa lana min sabil. Kita enggak punya jalan untuk kemudian, barakallahu fikum, mengajarkan dia. Enggak punya. Kenapa? Dia lebih pintar kok. Dia lebih hebat, dia lebih aktif menulis, dia lebih ini. Wah. Enggak punya jalan. Kalau seseorang itu mengikuti hawa nafsunya, barakallahu fikum. Tapi kalau dia memang benar-benar tidak tahu, maka akan gampang untuk diarahkan, untuk dibimbing, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Nah, sekarang kita menemukan adanya khilaf yang dibawakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kedua-duanya punya dalil terkait dengan keutamaan ada nas, lalu bagaimana menjelaskan tentang nas ini terkait dengan keutamaan yang disebutkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Abu Muhammad Izzuddin bin Abdissalam mengatakan bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu kelak di akhirat. Abu Amr ibn Salah menjelaskan bahwa berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban di dalam Abu Hatim Ibn Hibban Abu Hatim di dalam sahih beliau barakallahu fikum, bahwa bau mulut itu terjadi di dunia di saat orang yang berpuasa itu bau mulutnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa rawal Hasan ibn Sufyan fi musnadihi an Jabir anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala u'tiyat ummati fi syahri ramadhan khamsan fa dzakara al-hadith. Telah meriwayatkan Al-Hasan bin Sufyan di dalam musnadnya dari Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan telah diberikan kepada umatku di bulan Ramadhan 5 perkara. Lalu beliau menyebutkan hadis. Wa qala fihi, dan disebutkan di dalam hadis itu. Wa ammatsaniyatu fa innahum yamsun wa rihu afwahihim athyabu indallah min rihil misk. Adapun yang kedua yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada umatnya Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya mereka di saat berada di waktu sore, ya, fa innahum warifu afwahihim atyabu indallah min rihil misk, maka bau mulut mereka itu lebih wangi dari di sisi Allah dari misik. Thumma dzakara kalam asy-syurah fi ma'na tibihi. Lalu kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan thumma dzakara ucapan para syurah, para pensyarah hadis pada makna tib, bau itu apa sih? Wa ta'wilahum, dan beliau menyebutkan ta'wil, tafsiran mereka-mereka itu iyahu terhadap hadis yang menjelaskan tentang bau mulut orang yang berpuasa. Bagaimana penjelasan takwil dari para pensyarah hadis? Mereka mengatakan bithana'i 'ala shaimi waridha bi fi'lihi. Beliau membawakan ini, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim ingin menjelaskan sesuatu yang sangat penting barakallahu fikum. Abu Amr bin Ibnu Salah, Abu Amr Ibnu Salah menyebutkan ucapan syurah hadis terkait tentang makna wangi itu, dan beliau menyebutkan juga penafsiran mereka terhadap bau mulut itu. Apa mereka artikan dan tafsirkan? Itu maknanya adalah pujian atas orang yang berpuasa dan keridhaan terhadap perbuatan orang yang berpuasa tersebut. ala adati katsirin minhum bitakwil min ghairi daruratin. Ini berdasarkan kebiasaan. Kebanyakan dari para syurrah, pensyarah hadis, menakwilkan dengan ghair darurah. Ya kalau kita artikan ya tidak penting. Tidak itu yang dimaksud. Hatta ka'annahu qad burika fihi fahuwa muwakkal bih. Seolah-olah telah benar-benar diberkahi pentakwilannya. Ya, sementara itu adalah tanggung jawab. Kemudian beliau menjelaskan, wa ayyu daruratin tad'u ila ta'wili kaunihi atyab inda Allah min rihil misik bisana'i ala fa'ilihi warridha bifi'lih. Apa yang menuntut penakwilan bau mulut wangi di sisi Allah seperti minyak misik itu, apa yang menuntut ditakwilkan kepada pujian Allah atas pelakunya, keridhaan terhadap perbuatannya, wa ikhrajil lafadz min haqiqatihi, ini dan mengeluarkan lafadz dari makna hakikinya, hakikatnya. Apa yang menuntut? Ya, barakallahu fikum. Ini ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Beliau ingin menjelaskan, banyak para syurah-syurah hadis kemudian keluar, karena ada sisi yang beliau ingin jelaskan nanti, ya, terarah kepada orang-orang yang menakwilkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga upaya yang beliau bawakan ini, ada pensyarah menjelaskan bau mulut di sisi Allah itu bukan maksudnya bau mulut, tetapi itu adalah pujian. Bukan bau mulut wangi, tetapi itu pujian terhadap orang yang puasa dan keridhaan terhadap perbuatan orang yang berpuasa itu. Nah, ucapan penakwilan seperti ini adalah pengeluaran dari lafaz yang sebenarnya. Wa katsirun min haula yunshi'u li lafdhin ma'nan. Kebanyakan dari mereka, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, memunculkan lafaz dengan maknan sebuah makna. Ya, thumma yunsi'u lilafdhin makna. Memunculkan, buat sebuah lafaz itu sebuah makna. Thumma yadda'i iradata dhalikal makna bilafdhin naf min ghairi nadharin minhu ila isti'mali dhalikal lafaz fil makna alladhi ayyanahu aynuhu au ihtimalul lughah lahu. Kemudian setelah dia memunculkan lafaz itu maknanya demikian, dia mengaku kalau inilah yang dimaukan oleh lafaz nas. Ini yang dimaukan oleh lafaz nas, dengan tanpa melihat dari penggunaan lafaz itu pada maknanya atau sisi bahasanya. Ya, jadi barakallahu fikum, ya, tidak apa-apa kita diajak oleh beliau untuk membantah. Sesungguhnya nanti akan disebutkan di bawah rahimani wa rahimakumullahu jami'an isyarat, ada orang yang menakwilkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala kepada barakallahu fikum selainnya. Wangi di sisi Allah azza wa jalla mereka artikan bahwa ini sebuah sanjungan terhadap orang yang puasa. Bukan bau wangi. Ya, tapi ini sanjungan terhadap orang yang berpuasa dan ridho terhadap perbuatannya. Kata beliau, terkadang ada orang yang menakwilkannya itu mengambil lafaz, lalu memberikan makna, lalu diakui kalau makna ini, ya, inilah yang dimaksud dengan kemauan nas. Ya, sering terjadi, artinya ada orang atau banyak orang yang mengatakan demikian. Kata beliau, barakallahu fikum, dengan tanpa melihat makna lafaz itu sesungguhnya dari sisi bahasa juga, dengan tanpa melihatnya, barakallahu fik, ini tentang perbuatan beberapa syurrah yang disebutkan oleh al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Sekali lagi beliau nanti di bawah akan menjelaskan, kalau seseorang melakukan demikian terhadap sebuah hadis, berarti ini persaksian batil terhadap Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau berbicara tanpa dasar ilmu. Ya, berbicara tanpa dasar ilmu. Pelajaran yang kita petik, barakallahu fikum, dari apa yang dibahas oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa kita bagaimanapun juga kita harus berhati-hati di dalam belajar ilmu agama. Belajar ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah agama. Kita harus melihat, memeriksa dari siapa kita mengambil agama kita. Seperti ucapan Muhammad bin Sirin. Ini artinya bahwa kedudukan ulama as-sabitin yang kokoh, mustaqimin, di dalam upaya kita belajar agama adalah penentu keselamatan. Di saat kita berjalan bersama seseorang yang alim tetapi gairu sabit, tidak kokoh, tidak istiqomah, akan memberikan pengaruh terhadap agama kita. Sebelumnya ilmu kita, ilmu itu adalah agama, akan memberikan pengaruh terhadap agama kita. Alhamdulillah kita telah diberitahukan oleh nas, dalam setiap masa Allah akan bangkitkan para mujaddidnya yang akan membela agamanya, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita dipertemukan di masa sekarang ini dengan imam-imam sunnah di masa kita. Semoga Allah Azza wa Jalla mengakhiri hayat kita bersama mereka, atau bersama bimbingan-bimbingan mereka, ulama as-sabitin, warasatul anbiya. Karena kita mengetahui tiadalah akan berlalu dan waktu dari umur ini, kecuali akan berhadapan dengan ujian-ujian dan tantangan-tantangan besar yang lebih berbahaya, ujian terkait dengan akhirat. Maka kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk selalu berjalan, dianugerahkan kesempatan berjalan bersama imam-imam sunnah di masa sekarang ini. Hafidhani wa hafidhakumullah. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.